Lo memang sontoloyo, bosman. Ngambil momentum di Bali. Bali minus 9% karena wisatawan asing belum kembali ke Bali. Lalu lo buat acara millionaire race di Bali. Ambil momentum kebangkitan Bali. Nanti pasti lo ngomong Bali bangkit. Lo salah satu pemberi kontribusi. Bisa aja lo. Sebentar, komandan. Saya berargumen. Bukan Bali aja yang mau kita angkat. Tetapi juga bagian dari mengkampanyekan new economic model bagian dari MMT. Di sini asli saya memulai penjelasan selalu ke filosofi dasar kaum New Mind. Jadi begini, Kumendan. Demikian saya selalu memanggil mitra saya ini dengan nama Kumendan. Pemberi terbesar kontribusi itu bukan saya, tetapi 300 peserta yang sambil menyelam, minum air, sambil belajar mentraining dirinya dan timnya, mereka melakukan promoting. Promoting yang kekinian. Lo tahu kan, 30% omset Bosman tahun 2021 ini datangnya dari TikTok. Menggunakan soft selling strategi menggunakan TikTok. Kalau IG dan FB sejak 2016 retail business Bosman 80% memang menggunakannya. Namun sekarang TikTok lebih powerful dan lebih murah. Kita harus pinter-pinter riding the wave. Kedepan berjualan soft selling dengan TikTok dan Clubhouse ngaget-ngagetin dunia retail business Indonesia karena selain murah sangat impactful. Sebentar, break sebentar ya. Ketika lagi clubbing di Clubhouse minggu lalu, bos kita, Gita Wirjawan, Tony Fernandez, tahu-tahu kita nih nggak nyangka ada yang ikut nimbrung waktu itu. Siapa tahu nggak? Will A.M., the rapper yang terkenal itu. Gila itu diskusi kami. Yang lain hanya bisa mendengar. Diskusi tadi ringan, namun sekali lagi, ingetin ya, jualan banget. Itulah dunia sosmed yang si Sontoloyo ini sangat update dan memanfaatkan jadi media komunikasi publik. Nah, 300 peserta akan melakukan promotion produk mereka. Juga pastinya Bali. Live streaming, upload foto, video, komen di wall, semua diajarkan dalam tanda petik agar bisa memberikan kekuatan jualan. Jualan produk sendiri dan jualan Bali. Ini game changing. Ini ilmu mahal. Ini momentum. Ini nggak pakai duit negara. Dimana kasihan kalau negara yang mempromosikan. Negara terlalu capek bekerja mempromosikan diri agar wisata tumbuh. Itu model bernegara old mind. Pelan-pelan new mind kita kombinasikan. New mind ini heavy on private. Swasta yang diaktifkan. Dengan target 20 juta viewer yang akan melihat Bali bangkit ini, kalau negara yang turun tangan, anggarannya bisa puluhan miliar, bahkan mungkin ratusan miliar. Dengan swasta, nol uang negara. Namun, berimpact powerfulnya sama. Jadi, di saat penguasa ingin selalu menjabat, di saat banyak calon ingin menari di 2024, di saat kaum kanan luar menyiapkan 100 bom pengacau keamanan, di saat globalis menyebar teror, di saat negara kuning menyedot sumber daya alam yang dibuka lebar pejabat, di saat CIA operation mulai pasang perangkap, jangan pertanyakan ke NKRI-annya kaum New Mind. Bali Bangkit adalah sedikit kontribusinya.